Ku harus menemui cintaku, mencari tahu hubungan kita apa masih atau telah berakhir. Kau menggantungkan hubungan ini, kau diamkan aku tanpa sebab. Maunya apa? Ku harus bagaimana? Kasih, sampai kapan kau gantung cerita cintaku? Memberi harapan hingga mungkin ku tak sanggup lagi dan waktu pun terbuang. Teganya kau menggantung cintaku. Bicaralah biar semua pasti. Kau menggantungkan hubungan